Abdurrahman bin Auf ini harta tirkahnya, harta tinggalannya itu mencapai 6,5 triliun. Kemudian Utsman bin Affan ini harta tinggalannya itu 2,4 triliun. Sayyidina Ali enggak meninggalkan apa-apa sama sekali. Memang trisik-trisik, manusia itu kalau dilihat dari sisi potongan ekonomi, manusia itu ada yang potongan melarat, ada yang potongan kaya. Insya Allah yang hadir di sini kebanyakan adalah yang potongan kaya. Amin ya Rabbal Alamin. Manusia itu potongan ekonomi itu ada dua. Kalau enggak potongan melarat atau potongan kaya. Yang potongan kaya itu kadang itu Masya Allah dia gak pernah kerja, jarang sekali kerja, tapi ujuk-ujuk kesandung batu, blup, kemudian batu diambil, ternyata batu itu adalah bulu macan atau bulu safir. Kaya mendadak. Ada orang yang potongan-potongan melarat, 24 jam bekerja dia banting tulang, peres itu yang namanya keringat, tapi tetap beli Honda Vario kredit 34 tahun. Itu banyak yang seperti itu. Nah, Sayyidina Ali ini potongan ternyata potongan miskin. Ketika masuk ke pasar itu bingung, saya ini mau jual apa? Apa yang saya jual? Kemudian Sayyidina Ali punya pikiran. Beliau naik ke atas tempat yang tinggi, bilang kepada masyarakat Madinah, ya ahlal Madinah, wahai orang-orang Madinah, siapa yang mau sewa diriku, siapa yang mau menyewa diriku, ayo sini, tak angkat itu gabahmu, tak angkat itu gandummu, bayar aku seikhlasnya. Masyarakat Madinah malah justru tertawa. Ya Ali, kamu ini ngomong apa? Khalifah kok gak duit-duit? Khalifah kok melarat? Khalifah kok gak punya uang? Lawang bupati aja. Ini presidennya orang Islam sak dunia, masa gak punya uang? Sayyidina Ali malah justru menangis. Ya Allah, apalagi yang aku jual? Harta gak punya, diri tak jual pun juga gak ada yang mau. Berapa harga diriku, gak ada yang mau membeli. Sayyidina Ali pada akhirnya menangis. Sayyidina Ali kemudian bersimpuh duduk sambil meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku solusi, ya Allah berikanlah aku kesempatan, ya Allah. Tanpa kerasa tangannya Sayyidina Ali itu memegang pasir, sedikit demi sedikit pasir tersebut dimasukkan ke dalam karung. Lama kelamaan karungnya menjadi penuh. Kemudian Sayyidina Ali punya pemikiran, ah, aku pulang walaupun toh enggak bawa apa-apa, hanya karung yang penuh, minimal aku bisa membuat Fatimah tersenyum. Betul, ketika Sayyidina Ali pulang, di pundaknya ini ada karung. Sayyidah Fatimah melihat dari balik jendela, dari kejauhan Siti Fatimah tersenyum. Sayyidina Ali melihat senyumnya Siti Fatimah, ya Allah, kok betulan senyum Fatimah. Fatimah dalam dirinya berkata, alhamdulillah suamiku datang dengan membawa karung yang penuh. Sayyidina Ali masuk ke dalam rumah, karung ditaruh di pojokan rumah. Siti Fatimah menyambut, ahlan wa sahlan. Capek ya saya, sini aku usap keringatmu. Siti Fatimah kemudian menunjuk karung, saya boleh enggak aku buka sarungmu? Karung. Sorry, semakin malam semakin error. Saya boleh enggak aku buka karungmu? Jawab Sayyidina Ali, loh, kenyataan. Tapi Siti Fatimah ketika membuka karung, ternyata apa yang terjadi wahai para pemirsa, karung yang dalamnya itu asalnya adalah pasir, ketika dibuka oleh Siti Fatimah berubah jadi gandum. Gelisik digelisik. Setelah diadakan penelitian yang semakin mendalam dan mendalam, survei membuktikan. Ketika Sayyidina Ali dibe'at untuk menjadi khalifah, Sayyidina Ali mengatakan, aku ini bukan pemimpinmu, aku ini adalah khodimukum, aku ini adalah pembantumu. Sayyidina Ali tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin, tapi berniat sepanjang khilafahnya beliau berniat sebagai seorang khodim, seorang pembantu. Insyaallah selama pengurus NU berkhidmat untuk masyarakat dengan niatan khidmat, insyaallah pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bupati, polisi, camat, semua pejabat ketika memiliki landasan khidmat untuk masyarakat, insya Allah akan ditolong oleh Allah dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada acara berikutnya. Mohon afu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Hadratil Mukarram Hadratil Syekh Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Kepada beliau diaturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Riza, seluruh kiai yang hadir, dhurriyah Nakhalil, pengurus Nahdlatul Ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, tadi Gus Riza sudah membuka pemahaman kita tentang betapa mulianya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ini adalah teladan umat Islam. Yang satu sepupu sekaligus menantu, yang satu anak. Jadi Sayyidina Ali ini sahabat yang memang asalnya adalah sepupu putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu saudaranya Sayyid Abdullah, jadi sepupu. Nah, Siti Fatimah itu putri Rasulullah. Nah, itulah gambaran sahabat hebat, baik, jadi tidak ada celah, tidak punya uang, tidak masalah. Suami tidak pulang, tidak masalah. Nah itu gambaran murid-murid Rasulullah. Itu makanya itulah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah. Ada Sayyidina Abu Bakar, konglomerat yang mau menuntun unta. Betapa patuhnya murid Rasulullah, konglomerat nuntun unta. Ada Sayyidina Umar, tukang kelahi, tapi ya manut nurut sama Rasulullah. Ada yang namanya Sa'labah bin Abdurrahman, itu sahabat diutus Rasulullah ke Madinah. Saking senengnya diutus Rasulullah, naik kudanya ke Banteren, masuk ke sebuah kota di Madinah. Ternyata setara nggak sengaja ketemu perempuan mandi telanjang. Sa'labah bin Abdurrahman saking kagetnya lihat perempuan mandi telanjang, takutnya kepada Allah, langsung bersumpah, saya nggak akan buka mata lagi seumur hidup. Wah itu hebat ya sahabat Rasulullah. Tapi saya nggak mau terus. Saya nggak mau mencontohkan sampean mesti kayak gitu, kasihan. Sa'labah bin Abdurrahman itu melihat perempuan telanjang itu bisa itu merem, tidak pernah melek seumur hidup sampai mati. Lah orang Bangkalan itu jangankan wong anak gedeknya aja dibolong. Inilah pangkat ya. Makanya yang serem-serem gitu kadang saya enggak ceritakan. Nah itu gambaran tentang sahabat. Nah itu muridnya Rasulullah yang orang Arab, tetangga kampung sama Rasulullah, sama dengan Rasulullah, ketemu Rasulullah. Nah untung Rasulullah ini memberikan jalan keluar bagi orang Bangkalan ini, dikasih ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah, yang akhirnya orang kayak kita ini punya tempat di hadapan Rasulullah karena ada ahli sunnah wal jamaah. Kalau nggak ada ahli sunnah wal jamaah, kita ini sebaiknya sama langsung berminyak. Sayyidina Abu Bakar itu unta 1000 diberikan kepada Rasulullah, anak tercantiknya diberikan kepada Rasulullah. Kita ini kalau mau ngasih orang minta itu ngerogosa ini, cari ini keras-keras berarti 100.000, enggak jadi, cari yang lemes ini 1000. Sayyidina Ali itu dipanah kakinya itu enggak kerasa ketika sholat. Kita ini Allah. Loh ini selamat semua karena ada ahli sunnah wal jamaah. Kita ini ahli sunnah, tapi wal jamaahnya ini udah jauh dari Rasulullah. Makanya selamat kita ini. Jadi murid Rasulullah itu yang tadi itu orang yang paling enak. Bisa ketemu Rasul itu orang yang paling enak. Ya, enak Rasul. Ada yang datang ke Rasulullah, ya Rasul, apa? Kangen. Oh, kamu kangen sama aku? Iya ya Rasul. Terus ada temanku satu ya Rasul, kangen sama engkau. Seminggu gak ketemu, itu turun 3 kilo. Karena beban rindu ya Rasul. Sauban. Oh. Saya juga rindu ya Rasul. Benar? Tapi saya itu kalau rindu sama engkau ya Rasul, saya bikin puisi. Puisi cinta ya Rasul. boleh gak aku baca? Ya boleh aja, coba kamu baca. Yang satu, anta syamsun, anta bajarun, anta nurun, fauqanun. Allah udah jelek, gantian aku. Assalamualaikum, assalamualaikum, zainal anbiya'i. Assalamualaikum. Ya udah, pulang sana. Pulang, ini selimutku ambil. Nah, orang dua ini kasih selimut Rasul, senengnya luar biasa, lari keliling kampung. Ye ye ye. Itulah sama sahabat yang pinter-pinter dikejar orang ini. Kamu nyuri gak? Enggak sih. Nyuri kamu? Enggak. Kamu nyuri? Enggak. Nah terus gimana kamu dapat burda Rasul? Enggak, tadi saya muji-muji Rasul, tak kira marah, malah Rasul senyum-senyum. Aku dikasih ini. Yakin. Sumpah. Besok kalau enggak percaya kesana yuk, sekampung gitu. Bener, iya, ya udah tak jamin pokoknya Rasul enggak akan marah. Besoknya datang sekampung. Wah Rasul, kok rombongan? Iya ya Rasul, pengen memuji engkau. Akhirnya langsung di antara rombongan itu ada yang bawa kendang, tang namanya tuh, tang gitu, rame ternyata. Sayyidina Ali masuk, Sayyidina Utsman masuk, ada Rasulullah, rame lagi tang tuh. Sayyidina Umar masuk ngamuk, apa ini tang tuh, mungkin pusing aja, kendangnya dibanting, wah pecah, ini sendiri. Loh, makanya itulah ada ulama mengatakan sholawatan pakai terbang itu gak boleh. Loh, gak boleh itu. Jangan pakai. Loh, ya karena saya tidak umat banting kendang, maka orang Madura jangan pakai terbang, gak boleh. Gak boleh karena saya tidak umat banting kendang. Tapi ya gak apa-apa kalau saya tidak umat. Kan saya tidak umat sendiri yang gak boleh. Di situ kan masih ada tiga yang boleh. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Rasulullah. Ya kan bisa di-voting tiga lawan satu. Nah, itulah makanya ulama juga biasa aja kok itu. Sahabat itu berbeda-beda itu. Nah, makanya terus akhirnya diteliti kenapa sih Sayyidina Umar ini kok kejem banget banting kendang. Oh ternyata Sayyidina Umar itu orangnya keras, gak suka nyanyian. Alat musik paling tidak suka Sayyidina Umar, orangnya keras. Kalau baca Quran itu orang takut. Siapa yang berani dengarkan kalau Sayyidina Umar lagi baca Quran? Gak ada yang berani. Sambil nangis tapi suaranya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya orang sekampung ya gini kalau Sayyidina Umar baca Quran. Iya, nah yang lembut-lembut itu kan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi enggak bilang Allah? Lah berarti sampai memang enggak kelasnya Sayyidina Umar. Maka jangan sok-sokan ini panglima perang kayak Sayyidina Umar. Umar enggak kelasmu. Kelasmu itu kelas Sayyidina Ali, buktinya ada. Begitu saya bismillahirrahmanirrahim. Pas tadi bismillahirrahmanirrahim, diem aja. Mestinya Allah, itu mestinya lah. Saya ngecek lokasi aja sebenarnya. Saya gimana? Ngecek lapangan. Ternyata emang kita ini bukan kelas yang serem-serem. Makanya jangan sok-sokan. Ini panglima Sayyidina Umar. Alah. Kembeng aja tadi. Sayyidina Umar itu keras. Makanya denger nyanyian banteng aja saja. Kalau khutbah enggak ada yang berani lihat Sayyidina Umar itu. Yang lain pakai tongkat, pakai tombak. Sayyidina Umar pedangnya ditarik. Hicak Allah. Hicak Allah. Yang menceritakan. Sayyidina Umar. Umar user, enggak pernah senyum orangnya. Alisnya itu jadi satu ini. Malaikat aja dengar langkah Sayyidina Umar lah, iblis aja dengar langkah Sayyidina Umar lari loh. Sayyidina Umar datang, iblis lari. Makanya saking kerasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu bernazar. Orang kok kerasnya kayak gini, kalau mati ditanya malaikat bongkar nakir jawabnya apa? Makanya begitu meninggal kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Tapi karena keramatnya sama, denger malaikat bongkar nakir datang sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Bongkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya? Ya nanya apa? Ya meruk buka. Ya Allah. Apalagi udah itu aja nggak jadi. Loh itu kelasnya Sayyidina Umar yang cerita Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki itu diceritakan. Kurangnya Sayyidina Umar itu, makanya kalau anti musik itu jangan dicontoh kamu. Kamu yang wow itu kok. Coba kalau kita kelasnya Sayyidina Umar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Makanya Sayyidina Umar itu kalau putus cinta nggak kayak kita. Kita putus cinta. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Sayyidina Umar ini, aku bukan pengemis cinta. Sayyidina Umar. Makanya kalau sekarang orang sok-sokan gaya kayak Sayyidina Umar, heran deh. Mau putus cinta ya. Lebih baik kau bunuh. Enggak ada yang ditakuti Sayyidina Umar itu. Orangnya kerasnya luar biasa. Di dunia ini yang ditakuti Sayyidina Umar itu cuma tiga. Allah, Rasulullah, dan istrinya. Ini kan ini gambaran. Makanya hidup di zaman Rasul itu enak. Itu zaman keemasan. Zaman dimana ya Allah enaknya. Ada sahabat itu iseng banget itu, senengannya tidur di masjid tapi tidak sembahyang. Ya ada, tapi hobinya kalau Rasul datang itu langsung bangun duluan, salaman capcuk-capcuk, tidur lagi. Lungguan itu yono di zaman Rasul itu ada. Rasul selesai sholat digandoli, ditarik. Ya Rasul, apa? Mata sah, kapan kiamat? Alah, gak usah nanya kiamat. Kiamat itu pakai bekal ibadah. Tak lihat kamu tidak tidur, bekalmu apa? Saya gak bekal ibadah ya Rasul. Nah bekalmu apa? Cinta sama engkau ya Rasul. Hah? Cinta kok gak jalan kan? Nah, cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Coba sampai bayangin itu Rasulullah. Ya sudah kalau gitu Rasul pergi. Rasul pergi, diadang lagi. Ya Rasul, ada apa lagi? Aku sudah bilang aku cinta sama engkau ya Rasul. Engkau cinta sama aku enggak? Ya iya wong kamu cinta sama aku ya. Aku cinta sama engkau. Nah cocok ini. Berarti kalau engkau cinta sama aku ya Rasul, pasti engkau enggak akan tega ninggal aku di neraka gitu. Ya iya wong kamu senang sama aku, nanti kamu bareng di surga sama aku. Man ahabani kana ma'ifil jannah. Nah, terus habis itu dia lari, yes, lari dia, yes. Sayyidina Abu Bakar denger, lah, serius ya Rasul, seneng tok itu masuk surga. Sayyidina Abu Bakar terkopo-kopo, seneng tok itu masuk surga ya Rasul. Iya, gak jalanin gitu. Iya, dia seneng sama aku, dia nanti di surga baru. Yakin ya Rasul, iya, seneng tok gak modal gitu. Sayyidina Abu Bakar, iya. Sayyidina langsung, iya seneng tak ya masuk surga, apalagi saya. Harta tak kasihkan, anak tak kasihkan. Saya berarti surgaku lebih jelas ini kata dia. Maka Sayyidina Abu Bakar langsung joget, iya. Sampai jogetan Sayyidina Abu Bakar ini mengembang jubahnya ini. Itulah yang akhirnya jadi manhaj thariqahnya Sayyid Jalaluddin Rumi yang namanya thariqah Maulawiyah. yang akhirnya sekarang dikembangkan oleh anak-anak namanya tari sufi birling itu dari situ. Lu enak zaman Rasul itu. Tadi ada kan. Nah itu birling itu dari situ. Sayyidina Abu Bakar saking senengnya, yes. Itu enak zaman Rasul, itu generasi yang paling enak. Ada Rasul lagi ngaji dari pintu masjid teriak-teriak, muat, mat, muat, mat. So kabar ini, model apa ini? Manggil Rasul kok mat ini? Usai jina Umar, tapuk lah ini. Lo karena zaman itu sudah tidak boleh manggil Rasul dengan sebutan mat, walaupun paman, walaupun besan moro tuwo tidak boleh. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dhah. Kamu jangan panggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Maka ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Lalu Isa tiba-tiba dari pintu masjid, muat, mat. Sahabat ini gergetan, ya Allah, lambene, tabuk nanti. Rasulullah tadi, ya udah Rasulullah masuk, suruh masuk, suruh masuk. Suruh masuk, masuk mas. Masuk, dekat, mat. Apa, pengen kencing kamu? Ya kencing lah, disuruh kencing itu bukan cari tempat kencing, langsung di depan Rasulullah buka jubah, kencing dalam masjid. Sayyidina Umar udah gak tahan ini, potong kepalanya. Umar jangan, gini-gini juga umatku, gini-gini juga santriku, tapi di kampung sana adat di kampungnya sana memang kencingnya sembarangan orang ini. Ada bantrek yang dikencingin, ada pohon dikencingin, gini-gini santriku, tapi santri Bangkalan. Duh, makanya di dalam Al-Quran disebut wajah amin aqsal Madinah, pakai bahasa aqsa. Aqsa itu bahasa Arab, maknanya itu jauh yang gak jelas jauhnya itu. Kalau jauh dikit, jauh aja itu baik. Apa kalau itu jauh, oh, atau kalau orang dulu jauh, bah itu aqsa. Makanya masjid terjauh namanya Masjidil Aqsa. Lah yang kita-kita juga enak. Ada yang lebih aneh lagi, dari kampung mungkin ya kayak ke Bangkalan lah ya. Pergi haji, orang Madura itu kan paling seneng pergi haji. Bisa ngaji enggak bisa ngaji, pokoknya haji. Wes pokoknya kalau sudah haji surga, wudu gitu. Nah ada orang dari kampung haji, gak pernah manasik ya, gak pernah latihan, pergi haji tiba-tiba tawaf itu sehari, muternya gak ada hitungannya. Muter aja, tapi muternya itu aneh, doanya gak umum, doanya cuman ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sehari itu cuman ya Karim, ya Karim. Geger ini sahabat, ya Rasul ada aliran sesat ya Rasul. Sesat gimana, gak tahu ada orang tua kok ya Karim. Ngosok, iya ya Rasul, kalau gak percaya coba tengok sendiri. Rasul nengok ada beneran, ya Karim. Rasul ini orang mana ini? Ini ajarannya siapa tua kok ya Karim. Lama-lama Rasul ini gak tahan. Ngikuti orang ini, pengen ngerti di belakangnya. Lah kok lama-lama Rasul juga nirukan. Akhirnya ya Karimnya dua. Ya Karim ikut Rasul. Ya Karim. Rasulullah nirukan. Ya Karim. Akhirnya si ya Karim ini marah. Ini siapa di belangku nekat nirukan ya Karim. Awas tunggu. Tunggu tanggal mainnya tak banting nanti orang ini. Akhirnya di tempat yang sepi Rasul dipegang cek dibanting juga. Kamu yang menghina aku ya Karim ya. Awas kamu tak bilang ke nabiku kamu. Tak bilang ke nabiku, tak bilang sama kekasihku. Rasulullah merasa nabi kan ya. Dan nabimu siapa? Nabiku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Ibn Abdillah. Dia enggak tahu ini dibanting itu Rasulullah. Nah Rasulullah begitu tahu orang ini ternyata umatnya, Rasul itu tidak marah, malah nangis terharu karena ada umat yang belum pernah ketemu. Rasul nangis, ya Allah berarti ini umatku juga. Nah lihat Rasul menangis, orang ini tambah semangat, gitu aja nangis. Sampai akhirnya tangisan Rasulullah itu guncangkan aras. Malaikat Jibril turun, ya Rasul Muhammad, kamu nangis dibanting orang ini. Oh enggak, Bril, kamu jangan salah paham. Enggak lah, kenapa? Tadi tak tirukan, ya Karim, karena enggak umum lah. Kok itu dia marah, aku dibanting. Begitu aku dibanting, tak tanya, apa? Dia bilang akan diadukan ke nabinya. Ya, nah, aku kan nabi, Bril. Ya, tak tanya siapa nabimu. Ya, itu jawabnya Muhammad, Bril. Berarti kan dia umatku sendiri, Bril. Aku terharu, Bril. Sakit, Bril. Sakitnya tuh di sini, kalau ibarat kita. Loh. Akhirnya malaikat Jibril, ya udah deh kamu ngaku, apa ya Rasul, engkau ngaku saja kalau engkau Rasul. Akhirnya Mas, kamu udah pernah ketemu Muhammad? Belum. Kamu nanti bawa ke sana, banting kamu di sana. Mas, Muhammad itu aku. Muhammad itu Rasul. Lagi ya Rasul. Ampun ya Rasul. Aduh ya Rasul, maafkan aku ya Rasul. Aku gak pernah ketemu sama engkau ya Rasul. Aku iman sama engkau ya Rasul, tapi di kampungku yang paling pinter cuma aku ya Rasul. Bisa aku cuma ya Karim itu. Makan ya Karim, ya Karim. Ada orang mati ya Karim ya Rasul. Makanya karena aku ya Karim ini kayaknya gak bisa masuk surga kalau kau gak ajak ya Rasul. Tolong aku diajak ke surga ya Rasul. Ya udah nanti kamu tak ajak ke surga, sama-sama saling menangis. Lah kok lama-lama orang ini saking senengnya itu joget. Iya, aku nanti diajak Rasul ke surga, yes. Malaikat Jibril dibilangi sama Allah, Jibril bilangi, jangan senang dulu. Walaupun nanti diajak Muhammad Nabiku masuk surga, katakan padanya, dosanya tetap tak hitung. Mas, kata Malaikat Jibril, walaupun kamu ku ajak sama Allah, dosamu akan tetap dihitung sama Allah. Alah ya Rasul, hitung aja kok, takut. Lah ya dosamu tetap dihitung. Iya aku tahu ya, tapi aku gak takut. Kalau mau ngitung-ngitung aja. Emang siapa takut? Kalau anak sekarang terus gue mesti bilang wow gitu. Gak takut, Allah suruh ngitung dosaku. Tapi awas kalau dosaku dihitung, Allah tak ajak hitung-hitungan nanti. Loh kok Allah kamu ajak hitung-hitungan bagaimana? Allah tak ajak hitung-hitungan. Kalau dosaku dihitung, Allah akan saya ajak hitung-hitungan. Seberapa besar dosaku kan kuhitung dengan seberapa besar pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, gak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, gak usah pakai gelar Maha Pengampun. Kok Maha Pengampun kok gini aja dihitung. Rasulullah tambah nangis, ya Allah, tak kira ya Karim ini bodoh, tipanya pinter. Coba, lo itu ketemu Rasul, indahnya betapa umat Rasulullah. Indah, makanya itu generasi emas lah. Generasi emas, jadi itu namanya sahabat. Tapi kemudian sahabat ini juga lama-lama ditinggal. Ditinggal siapa? Ditinggal Rasulullah. Setelah sahabat ini ditinggal Rasulullah, mulai ribut. Apa? Ini gimana ini? Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Semua nanya gimana, gimana, gimana, gimana. Tapi yang terpokok adalah Al-Quran. Gimana mas? Kata Sayyidina Abu Bakar. Ya gimana? Sayyidina Umar, Kang, ini habis terbunuh ini 71 hafid di Biru Maunah numpas Musailamatul Kadzab. Ini gimana? Saya mau nulis Quran, kalau Quran ini enggak ditulis hilang nanti. Janganlah bid'ah. Ya, kalau kau bilang bid'ah ya bid'ah lah, tapi aku enggak percaya. Udah tak tulis, tak tulis. Ya sudah saya bid'ah. Ya sudah saya enggak. Enggak saya bid'ah. Enggak. Ya sudah kalau kamu enggak bid'ah tulis saja katanya. Ditulis cari Zaid bin Tsabit akhirnya ditulis. Nah setelah ditulis, akhirnya semua punya pegangan. Ini loh Quran. Jadi Zaid bin Tsabit. Tapi lama-lama Quran ini kan ditinggalkan juga oleh sahabat. Nah oleh sahabat ditinggalkan. Sahabat ini punya murid tabi'in. Generasi ketiga. Tabi'in ini ditinggal sahabat, mesti mengajarkan generasi keempat namanya tabi'ut. Akhirnya Quran yang tadinya ditulis dengan oleh sahabat luki-luki kayak cacing ini dikasih titik-titik. Nah titik-titik ini yang kemudian diberikan oleh Abu'l-Aswad Ad-Du'a Adu Ali. Generasi ini hilang, generasi berikutnya nulis lagi titik-titik, no, gak cukup, akhirnya dikarokati. Yang ngasih karokat namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sampai disebar lagi berikutnya, gak bisa Quran ini karokat tok, karena lidah yang baca beda beda. Di Andalusia Wadbuha keluarnya Wadbuhe, di Turki Mustaqim Mustaqim, di Padang Lakanudik Lakanui, di Sunda Alladina Alladzina, di Jawa Alhamdulillah Alkamdu, Ya Hayu Ya Qayyum Ya Kayuku Ya Ka, Robbil Alamin Robbil Nga, di Bali Sirotol Sirotol Alladina Alam Tani Merul Makeduhi Ani Meladolin, di Bugis Alayhim Alayhim. Ternyata setelah Rasulullah Islam itu masih utuh, tapi mulai ada apa, penyesuaian-penyesuaian, karena pengikut Rasulullah generasinya berganti. Nah ini untung ada ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaahnya Nabi sahabat, gak ada masalah. Tapi wal jamaahnya sahabat namanya tabi'in bermasalah dengan Quran yang tanpa titik-titik. Wal jamaahnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in bermasalah lagi karena titik-titik itu enggak cu terus bermasalah. Nah itu maka muncul banyak sekali disiplin ilmu, disiplin ilmu, disiplin ilmu. Sahabat makan tiga jari bisa karena masih di Arab. Tapi di beberapa negara gak bisa lagi, orang Madura suruh makan tiga jari gak bisa, oh makanannya soto sulung. Wal jamaah sini gak bisa, masih bisa kurban pakai unta, sampai Madura lahir kebosa sapi, memaksakan diri kurban pakai unta, ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Nah inilah yang dipahami betul oleh para ulama bahwa Madura ini dulu ada bakhil. Di mana generasi ini adalah generasi yang tidak lagi ketemu Rasul, lu ketemu sahabat aja enggak, ketemu tabi'in lu enggak, ketemu tabi'ut tabi'in lu enggak, ketemu tabi'ut tabi'ut tabi'in lu enggak. Kita ini ketemunya cuma para ulama, al-ulama warasatul ambil. Jadi kita ini pengikut Rasulullah tapi pada pangkat muridnya ulama. Makanya biar kita ini tidak lupa kedudukan kita di hadapan Rasulullah, maka dikumpulkan dikasih nama Nahdlatul Ulama. Lupa karena kita ini berangkat pada muridnya ulama yang mendirikan Kiai Hasyim Asy'ari atas restu Kiai Khalil, karena Kiai Hasyim itu mondoknya kan di sini, di tempat Kiai Khalil. Di sini, di Bangkalan sini, walaupun gak pernah ngaji. Mbah Khalil ini kelasnya wali. Mbah Khalil ini kelasnya wali. Wali itu cara belajarnya beda. Wali itu kalau sekolah gak kayak kita. Gitu ya. Wali itu gak takut apa-apa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, takut apa-apa wali. Kenapa kok enggak takut apa-apa? Wali itu punya konsultan malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah. Nah, kenapa? Yo, cuma stakomunya ini yang lama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu cuma stakomunya 25 tahun di Padang Pasir. Kalau bahasa sekarang itu downloadnya lama. Ya Hayu Ya Qayyum aja downloadnya 3 tahun. Makanya punya kuota, punya program sehingga bisa diakses. Kita ini kan gak pernah download 2 jam aja udah tidur gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. makanya kita ini gak punya wifi, gak punya kuota, maka bisanya cuma .co.id. kalau orang dulu ila rufi ila hadro hadro itu kan ngakses program aja. Makanya kalau ada kiai datang, kita paling seneng cari wifi gratisan, barokah barokah barokah barokah. Salahnya eno. Bakalil wali, makanya Mbah Hasyim itu ketika mondok di sini diceritakan nggak ngaji. Ketika Mbah Hasyim mau ngaji, Mbah Khalil Hasyim ambil air, nyaimu belum mandi, ya ngambil air. Begitu mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis. Mau ngaji sih, ambilin kayu, nyaimu belum masak, ambil kayu. Setelah selesai ngaji, setelah ambil kayu mau ngaji, wallahu a'lam bis. Soalnya aku nggak tahu ngajinya kapan. Tapi Mbah Hasyim begitu aja nggak apa-apa. Hasyim, anu apa? Cincinnya nyaimu masuk WC, cemplung aja dicari. Loh itu kan kalau kita itu kan, wah ini kiai gendeng. Tapi Mbah Khalil sama Mbah Hasyim hatinya ini tidak ada suudon, itu biasa aja. Jadi sehingga programnya sama. Ibarat artis sama flash disk itu programnya sama, gak ada dusta di antara kita. Iya. Makanya ilmunya apa? Share it. Lah ini makanya Mbah Khalil itu sistem ilmunya share it semua. Share it, share it kita ini. Nah inilah yang membedakan, kita ini muridnya ulama. Makanya dikasih nama Nahdlatul Ulama. Nah itu yang sekarang ini baru kita rasakan. Ternyata benar. Dari nama inilah kita kemudian NU itu selalu selamat mengarungi berbagai dinamika kehidupan agama, bangsa, dan negara. Jadi ini namanya ini ulama ini kan. Memang enggak terlalu keren nama ini. Kalau yang lain kan keren. Contoh misalnya Kiai Dahlan bikin nama Muhammadiyah, gagah. Bolone Nabi Muhammad, gagah. Apalagi yang sekarang ini namanya keren-keren, Ansarut Tauhid. Front, keren-keren kan namanya. Keren, Majelis Tafsir. Ulama. Ulama itu di kampung namanya kiai. Padahal kiai itu kadang yang utang rokok. Tapi ternyata ini yang menyelamatkan. Apalagi kita di era ini adalah era milenial, baru kerasa betul betapa nama ini adalah nama yang luar biasa. Ini era milenial. Milenial itu gak kebayang 20 tahun yang lalu. Saya yang tua-tua, kiai-kiai yang sepuh-sepuh gak kebayang 20 tahun yang lalu kita pengen lihat gajah Afrika, itu nunggu siaran Flora dan Fauna. Itu aja kadang diganggu sama siarannya Pak Harmoko. Kadang diganggu Wangun Diono. Sekarang ini gak perlu sambil tidur itu lihat apapun itu di sini. Tinggal ketik aja, kucing Afrika, keluar. Saya kadang di Jogja itu temu Madura, keluar. Ada gambarnya, cepat ketik aja itu. Kinjeng Madura, itu keluar di sini. Ini dunia cepatnya luar biasa. Ini tantangan itu cepat. Loh. Ini saya laki-laki, pernah jatuh cinta. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, cinta itu menyakitkan. Rindu itu berat. Maka jangan rindu. Karena kalau kita sedang rindu ini, mesti cari kertas warnanya pink berbau harum untuk nulis surat. Jadi kita tulis kerinduan itu, Dek, aku merindukanmu. Malam hari ini kita terpisah jarak dan waktu. Kau di sana, aku di sini. Karena engkau telah masuk penjara suci. Masuk pesantren maksudnya. Walaupun aku enggak tahu, tapi aku yakin kau malam hari ini pun merindukanku. Di antara jarak dan waktu yang jauh, aku punya keyakinan yang satu. Apa itu kekasihku? Bahwa malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Tulis itu, kirim ke Pak Pos. seminggu nunggunya capek. Ya Allah, sampai lihat tiang listrik kayak lihat wajahnya. Lah anak sekarang apa ngalami itu? Enggak. Tinggal foto dari samping spread itu. Mau dikirim tulisin mah. Cepet orang sekarang ya. Makanya orang ngaji pun cepet sekarang itu. Ya. Tinggal cari hadis ini keluar. Makanya sekarang banyak orang lupa pangkatnya di hadapan Rasulullah. Lupa kalau kita ini generasi muridnya ulama. Tapi langsung seperti generasi yang langsung di bawah Rasulullah. Ini kan orang banyak karena langsung lupa. Bajunya Rasulullah. Nah itu makanya sekarang ini kalau banyak orang konslet ini ya karena itu. Tapi NU enggak. NU biasa aja dari dulu begini ikut ulama. Yang salah loh, ini Rasulullah begini. Enggak. Karena NU sadar betul kita ini jauh dari Rasulullah, terpisah jarak dan waktu. Zizai jauh. Milik boyo. Lu kan gitu, putranya Mbah Imam. Mbah Imam Mbah Makhrus. Mbah Makhrus baru Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim baru kepada Mbah Hashim. Mbah Hashim baru kepada Mbah Khalil. Kepada Mbah Khairon. Mbah Khairon kepada Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid kepada Mbah Abdul Halim. Beliau muridnya Mbah Sufyan. Mbah Sufyan muridnya Mbah Jabbar. Mbah Jabbar muridnya Mbah Abdul Rahman Sambu, muridnya Mbah Benowo, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijogo, murid Sunan Bonang, murid Sunan Ampel, murid Mbah Brohim Asmoro Kondi, murid Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro baru muridnya Syed Muhammad. Syed Muhammad baru murid Syed Ahmad Jalaluddin, baru murid Syed Abdul Malik, baru murid Syed Alawi Amil Faqih, baru murid Syed Ahmad Sofib Mirbat, baru murid Syed Ali Faleh Qosam, baru murid Syed Alwi, baru murid Syed Muhammad, baru murid Syed Alwi, ini muridnya Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Syed Isa, murid Syed Ubaidillah, murid Syed Muhammad, murid Syed Ali Uraidi, murid Syed Ja'far Sodiq, murid Syed Baqir, murid Syed Ali Zainal Abidin, murid Syedina Hasan Husain, murid Syedina Ali. Nah ini yang baru murid langsungnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini kadang sama ulama. Oh iya iya iya. Ini jalan selamat. Nah ini yang kadang orang-orang sekarang ini enggak mau kayak gitu. Begini langsung ke Rasulullah. Tapi tidak berlaku di NU biasa aja. Kita ini kalau jamaahnya ulama. Ya biasa aja sholatnya ya mundur dikit itu kan biasa. Iya sholat duhur mestinya jam 11:30 kalau muridnya ulama ya paling mundur 1:30 itu jam 2 biasa aja. Indah kalau tetap muridnya ulama. Kenapa? Karena awal jamaahnya masih di sawah, masih karapan sapi. Makanya ulama dulu kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ribuin dari muridnya ulama. Kalau kemudian enggak datang ya Robbana, ya Robbana. Kan gitu lah. Kalau di Jawa enggak datang ya tombo hati. Wong capek nunggu ya tombo ni hatinya dulu. Kalau masih enggak datang baru diamuk diurukian jangan yang datang. Nah enggak ribet. Nah sholat itu waktunya panjang. Duhur itu mulai adzan sampai adzan asar. Sholli fardhu dzuhri arba'a rakaatin satu rakaat kok deng asar enggak apa-apa. Wong kepalanya masih di sholat duhur. Nah kalau sekarang anu kok Allah. Habis itu paling terus kiai sholat biasa Allah Akbar. Enggak ada terus ulama terus sholat Allah. Nah itu makanya kadang kita ini dianggap enggak serius itu loh. Nah ini dianggap Allah. Nah kalau saya dinali Allah Akbar dipanah kakinya enggak kerah. Kerasalah kita ini kan sholatnya kan setengah iya setengah enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan lagi. Makanya kalau salah Allah Akbar. Luar jamaah Madura ini kan jauh dari Arab, pemancarnya pemancar lokal, fawal wajaka syatrol masjidil haram, karena pemancar lokal maka sinyalnya kadang hilang. Allahu ada sinyal bakso lewat, ding ding ding, hilang udah eh bakso. Allahu Akbar, kerutuk-kerutuk, ya Allah kerupukku hujan. Nah, ini kan sinyal lokal, sinyal Madura. Gak bisa tuh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Ini kita, ini kita muridnya ulama, jamaahnya ulama. Ya Allah Akbar. Makanya kiai enggak ada yang Allah Akbar. Wong tahu mata awal jamaahnya itu masih gini-gini. Kalau lu tahu takbir gini ada dalilnya, gini ada dalilnya, gini ada dalilnya. Tapi kiai enggak akan memilih yang begini karena mata ulama, mata santrinya bisa lihat. Kalau milih yang Allah, kiai punya top apa ini? Ya, makanya para kiai kalau milih yang sederhana yang Allahu Akbar. Itu. Wah, ada tuh kiai kok. Allahu Akbar. Banyak tuh kakinya. Lu kan tahu wal jamaahnya itu kakinya cap salep 8. Kangen. Jangankan digerayangi, disenggol aja ngangkat loh gini. Makanya tahu yang dalil gitu tapi enggak milih yang seperti ini. Itu ulama ngerti ya. Jangan dikira kiai itu nggak ngerti dalilnya, tahu tapi nggak milih yang itu, karena kalau milih yang itu wal jamaahnya masalah. Makanya kalau selesai sholat milih di zikir la la ilallah la la ilallah la la ilallah. Terus ada yang protes, aku baca hadis kalau Rasul dan sahabat kalau zikir kok diam begini. Sahabat itu murid Rasulullah, zikir diam begini bersama Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah, ditetreng kalau orang sekarang. Makanya sinyalnya online. Lah muridnya ulama ikut diam begini tidur. Pangkatnya ini jauh, sok-sokan. Ini loh makanya terus kita rame cerewet kok bunyi loh, kita ini muridnya ulama, kalau gak bunyi yang tua-tua itu gak denger, gak bisa meniru menirukan. Coba ikut kiai yang nah itu sampai mati ya kamu gak bisa zikir caranya. Nah ini loh muridnya ulama, ya Allah ini betapa indahnya momong ahli sunnah wal jamaah ini runtut, itu di generasi awal itu gak ada yang ribet, apalagi masyarakat Mekah itu pelek gitu. Islam mulai berbeda-beda, mulai ada gitu. Itu kan saat pindah ke Madinah misalnya, jadi kalau jamaahnya beda, Madinah ya beda. Di Madinah itu pasar besar, makanya Rasulullah sahabat nanya, ya Rasul kok di sini ada orang baru, apa sahabatku? Di pasar itu ada orang kumisnya kiri dan kanan aja, jenggotnya 12. Tapi dagangnya bagus, oh itu Cina. Di Makkah gak ketemu, gak ada ya Rasul di Makkah, ya, itu Cina. Utulubul ilma walau bis, bisin. Besoknya lagi sahabat itu dagang, ya Rasul di pasar ada orang berwengsek ya Rasul, apa? Belum ditawar katanya ada yang nawar, pak barang jelek dibilang bagus. Orang busuk, balik busuknya kita ketipu. Oh yang biasa begitu Yahudi. Makanya kamu harus hati-hati kalau dagang sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu cirinya gampang kalau pengen tahu. Walaupun tua rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya gak ada. Oh gitu ya Rasul. Iya wong itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, malaikat Israel ditempiling. Wah gitu kepalanya pecah, matanya keluar. Emang baca tafsir Ibnu Katsir itu ada. Tapi karena malaikat ya cering balik lagi. lapor sama Allah, ya Allah itu siapa, mau tak cabut nyawanya Pak, aku ditempiling ya Allah. Oh jangan macam-macam kalau sama orang itu Musa namanya. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmu mau habis ya Allah, enggak tak kasihkan Khidir, dan dia gagal nyari Khidir. Makanya yang sopan kalau kemudian ya Allah. Besoknya sopan, assalamualaikum ya Musa. Salam, apa? Mau tak tempiling lagi? Enggak ya Musa, nyawamu udah expired. Cabut ya. Ya tapi bilang-bilang dong, jangan coba cabut aja. Enggak, temanku yang lain bilang rambutmu udah putih, gigimu udah rontok, jenggotmu udah semerawut. Oh gitu ya, ya udah cabutlah, cabut. Nah orang Yahudi tahu begitu Nabi Musa dicabut karena rambutnya putih, jenggotnya semerawut, giginya rontok. Maka orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot biar kalau didatangi malaikat Israel, oh belum waktunya. Loh kan gitu. Makanya ketika zaman Rasulullah, orang Yahudi itu tidak punya jenggot, makanya memanjangkan jenggot untuk menyelisihi Yahudi itu kan ada, itu dasarnya. Makanya para ulama yang ngerti, yang runut dari sini gak ribut masalah jenggot, karena wal jamaah sini satu, Semit, bukan bangsa Semit tapi bangsa Mongoloid, yang kedua tidak lagi ketemu sama orang Yahudi, maka ulama gak ada yang ribut di sini bab jenggot. Ribut bab jenggot gara-gara Kiai Said orang kalau jenggotnya panjang emang goblok kan gitu Kiai Said. Nah itu terjadi kenapa? Karena Kiai Said ngerespon orang. NU ini penerus Wali Songo. Tiba-tiba ada orang dengan penelitian baru, katanya penelitian dari Prancis menggunakan standar ilmu Jerman, bahwa Wali Songo itu fiktif dan tidak ada namanya Zainal Abidin, jenggotnya panjang segini. Dia yang mengatakan Gajah Mada sudah Islam, bernama Gajah Mada. Saya diminta menyeminarkan, tak marahi. Gimana kamu mengislamkan Gajah Mada? Namanya Gajah Mada. Ini penelitiannya kamu aneh. Saya doakan orang mati aja kamu bilang musyrik, malah kamu sekarang mengislamkan orang mati. Nah itu mengatakan Wali Songo tidak ada, Zainal Abidin jenggotnya panjang, ada Badrul Salam jenggotnya panjang. Maka Kiai Said mengatakan dasar orang memang kalau jenggotnya panjang itu goblok lah. Orang-orang itu balas Kiai Said yang goblok. Masa penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lu katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Lu itu aja asal-muasalnya. Makanya kalau nggak ngerti NU, udah deh nggak usah bakal NU. Wong itu kan ora NU sing lalu, jadi biasa member NU nuntut. Nah itulah orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau mati digundul, dikasih baju bagus, dikerok semua. Makanya ada cerita orang Yahudi digundul pelontos itu, begitu mati malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir kaget, lu kok ada bayi gede. Ini cerita dalam kitab Bani Israel. Makanya bayi itu diserahkan ke malaikat Ridwan, ya Ridwan ada bayi besar mati, mana ini, lu gak ada bulunya, dia padahal dikerok. Malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir pangling. Maka kemudian malaikat Ridwan paham, bukan, ini bukan bayi, ini digundul. Masa iya ya, saya bisa buktikan, caranya gimana? Lah kalau saya kan pengalaman nyortir yang model begini, caranya gimana? Loh saya kan punya bidadari banyak, tinggal panggil aja kamu, hei bidadariku turun, gak usah pakai baju, doing loh kan, mana ada bayi. Lah ini makanya tafsir Israiliyat itu gak boleh dipakai, karena mereka suka-suka aja. Bani Israel itu membedakan laki-laki dan perempuan itu katanya gara-gara buah khuldi, buahnya 6 dipetik semua sama Nabi Adam, 3 diserahkan Siti Hawa. Siti Hawa mau makan gak bisa mecahkan, maka dipecahkan sama Nabi Adam. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah, saking takutnya yang pecah itu disembunyikan di sini. Nah yang 2 ditaruh sih, ini dikepek gini, lah itulah jadinya begitu. Yang punya laki-laki ditelen di sini nyantol. Nah itu biasanya nyantol di sini, yang 2 dipetik masih ada gagangnya. Wah itu tafsir Bani Israel, makanya gak boleh untuk menafsirkan Quran. Lu suka-suka aja Bani Israel. Nah itu maka kemudian urusan jenggot bagi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita gak terlalu ribet. Bani Israel kayaknya gak punya jenggot. Lalu dikerok, lu kan itulah makanya. Nah yang lain ribet karena gak ngerti. Di Madinah ketemu sama orang Romawi. Orang Romawi itu komoditasnya yang paling bagus itu jubah. Cuma jubah Romawi kalau dipakai kan ada korsetnya, jadi begini orang make gininya. Terus kainnya panjang, ada yang bawakan di belakang untuk menunjukkan status sosial. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi jalannya begini, bawahnya ada yang ini. Nah itu bikin sombong, maka oleh Rasulullah suruh motong lah. Itulah ada isbal itu di situ. Makanya nggak usah ribet. Kalau auratnya sholat itu baina surah warupa pusar sama lutut. Kalau yang penting sudah tertutup, ngapain ribut yang di sini kecauan. Biasanya itu berkembang, kalau jamaah itu selalu bergeser. Nah selesai di situ, terus Rasul meninggal, geser ke Persia. Persia itu sekitar Iran sana. Orang Persia agamanya Majusi, menyembah api. Yang masuk ke situ Sayyidina Ali tadi itu bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Siti Fatimah. Begitu masuk situ Sayyidina Ali yang enggak ribut, biasa aja, sampai Raja Rustum tertarik dengan Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya Sayyidina Husain jadi menantu orang Persia. Karena orang Persia kemudian masuk Islam, orang Persia menyembah api. Api Persia itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro di depan masjid. Kaum muslimin yang lain lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka kemudian menjadi tren membangun masjid agama Manaro. Sampai Indonesia namanya menara, di Jawa namanya menoro. Bukan ini kan? Beli tepuk tangan mbak papa pun biar tak biar orang ngerti, biar gak terus kemudian ini cuman tanggal 10 Asyura. Setelah di situ terjadi tragedi, Sayyidina Ali pulang menggantikan Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Hasan Husain pulang juga dimusuhi, balik lagi ke Persia. Di tengah jalan dihajar sama pasukan Yazid pada tanggal 10 Asyura. Maka 10 Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin sedunia. Nah itu makanya di Persia sana kalau bulan Asyura biasanya melukai diri karena merasa keluarga gak bisa membela kematian saudara. Lah oleh orang Indonesia bulan Asyura dikasih nama akhirnya saja, bulan Suro atau Surah, karena orang kita kan suka ngambil akhirnya aja. Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin. Makanya saya pernah dapat tamu dari Madura, siapa namamu? Mat Ali, ini Mat Karim. Oh Mat itu Muhammad, jangan Mat gitu aja. Oh iya baru tahu ya. Kalau Mat itu Muhammad. Iya Mat itu Muhammad, jadi namamu Muhammad Karim Muhammad Ali. Terima kasih Kiai, saya baru tahu kalau namamu Muhammad. Rumahmu mana? Bangkalan Kiai. Di sebelah mana? Itu Kiai, belakangnya Muhammad Rosa. Ya kalau Mat Rosa ya Mat Rosa gitu aja, saya pakai Muhammad Rosa. Loh makanya bulan Asyura di Jawa dari Surah ini orang Jawa, orang Madura biasanya kalau bulan Surah itu enggak mantu, enggak nikahkan anak, karena itu bulan duka. Bikin bubur merah putih, merah pertanda darah yang tumpah, putih pertanda tulang yang pecah. Terus di bulan itu sebagian besar santunan anak yatim. Loh ini peringatan, ini tandanya Islam di sini nih, Islam asli pakai shot asli. Dulu kan terus berkembang, jadi berkembanglah di sana semakin ribut. Makanya cucu Sayyidina Husain yang tersisa satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin sudah nggak ingin hidup di sana, pengen pergi. Udah deh gak mau hidup di sini. Punya anak Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far ini tabar rumitnya luar biasa saling bunuh. Sampai akhirnya curhat sama kakeknya, pengen pindah Sayyid Ja'far Shadiq. Pengen pindah, aku gak ingin di sini. Kek, ibaratnya aku pengen keluar dari sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhrijna min bainihim. Aku pengen keluar dari jauh. Nah itu punya anak namanya Sayyid Adi Ulo Uriti, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Aisyah tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah jauh. Lah, tambah jauh punya anak Sayyid Ali jauh. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol. Di Mongolia punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campak. Punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Pasir. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Kepulauan Nusantara. Karena orang Nusantara waktu di Jawa namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir susah karena Hono Coroko keluarnya Sayyid Jumatil Kubro. Dari situ. Nah, salah satu kemudian melahirkan keturunan Sayyid Ibrahim Asmoro Pondi, punya anak Raden Rohmat Sunan Am Ampel, nah, menempat di Surabaya. Ketemu orang Hindu. Begitu ketemu orang Hindu, ini beda, wong ini negara kuat. Islam ini begitu apa, ketemu dengan bangsa yang kuat. Makanya kita ini kadang jangan merasa kita ini minder. Nah, ini punya bangsa yang kuat. Nah, Tuhan punya yang migi. Makanannya macam-macam bangsa ini. Hantunya paling banyak itu hantu Indonesia. Wewe gombel sampai jerangkong. Orang Eropa cuma punya apa? Zombie, Dracula. Gitu, cuman coba kamu inventarisir nama hantu sepulau Madura. Ya. Oh, itu ensiklopedia di Demit itu bawahnya. Kuat. Bangsa ini lengkap. Eropa punya cerita besar namanya Cinderella. Kita punya cerita yang sama, bawang putih, bawang merah. Ya, orang Eropa punya cerita Samson. Kita punya cerita Bandung Bondowoso, Joko Tole, lengkap. Orang sana punya cerita Romeo Juliet. Kita punya ande-ande lu Lumut atau siapa di sini banyak. Sana punya punya cerita tentang kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti. Orang Arab bilang rus, Inggris rice. Kita bilangnya macam-macam kalau udah bahasa. Masih di sawah namanya padi. Enggak, kalau dipanen namanya gabah, digiling namanya beras, patah-patah menir, buntel daun namanya lontong. Lontong pakai jalur kupat lebih lengkap. Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu dan tali dan kulit. Eropa punya alat musik terbuat dari kayu dan tali namanya gitar. Kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi gak punya minder. Makanya jangan kok jambu gede dikit, jambu Bangkok. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Kunci belok kiri kanan, kunci Inggris. Bangsa. Nah itulah makanya para wali dulu itu karena gak takut apa-apa mengkonsultasi konsultannya Allah. Enak aja nyebarin Islam di sini. Yang pokok mesti disebarkan itu Allah. Allah kok bermasalah karena orang sini punya Sang Hyang Widi, Allah hilang. Ganti namanya pangeran. Ganti namanya Gusti. Pangeran dan Gusti itu sama-sama anak raja. Lu Allah ini hilang kan. sholat kok masalah, hilang bahasa sholat, ganti sembahyang. Syekhun ustazun kok masalah, ya ganti kiai. Padahal kiai itu ada nama tobat, kiai pleret, kebo kiai selamat, ada telmi dan murid dan hilang namanya menjadi santri. Jadi ini biasa di sini ini. Jadi itu bukan barang baru, tapi para wali kan bekerja. Di sini ini kastanya banyak, dulu Hindu. Ini kampungnya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja adalah penasihat politik militernya Singasari. Dulu kan di sini di Madura sini. Cuma nep sana. Di sini mungkin belum ada orangnya. Iya. Makanya menepnya di sana. Lah, itu. Tahu orang-orang hebat. Tapi tak bekerja. Para wali ini bagaimana ketika Allah ini hilang dulu karena mengganggu, hilang sih. Cuman ditukuk menunjukkan pangeran Gusti. Tapi ya, para wali bekerja. Kerajaan yang demikian rumit ini, kekuasaan yang demikian kuat, tumbuhkan kekuatan baru Islam. Namanya musyarakah, hidup bersama, yang kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Lah musyarakah ini menghilangkan raja hamba kawula Gusti, dihilangkan dulu, munculkan bahasa baru, bahasa hidup bersama seperti Rasulullah menggambarkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'i yati. Maka raja hamba hilang berganti menjadi ra'i, ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Makanya kalau sudah ra'iyah ini untuk apa? Agar tidak ribut. Kalau saling berbeda dan menentang namanya kafir. Tapi kalau sudah hidup bersama namanya zimmilah. Kalau sudah hidup bersama dan saling bertanggung jawab, itu namanya ra'iyah. Karena orang Indonesia sudah disebut ra'iyah, jangan kau kafirkan lah. Jadi ini bukan barang baru. Tapi tanpa dasar kalian selalu mengatakan non muslim, gak ada dasarnya. Maka oleh para ulama dibikinkan dasar lah. Ketika dibikinkan dasar malah marah. Lu kan aneh sebenarnya. Makanya kalau gak ngerti NU gak usah deh. Waliyahiyal non muslim. Apa yang ngerti? Itu makanya dibikinkan dasar. Ini ro'iyah, sampean itu namanya ro'iyah semua, rakyat sampean itu. Lah ro'iyah itu kalau ngumpul, bicarakan untuk nasib bersama, membicarakan nasib bersama para ro'iyah, ini dalam ruang besar namanya apa? Namanya wasyawirhum fil amri. Maka kemudian ro'iyah kalau ngumpul bersama namanya musyawarah. Lah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafasaku fil majalis, maka tempat musyawarah namanya majelis. Wiki Quran semua dol. Ini ra NU orang ngerti niki, mulo nek ra NU kufar kafir mesti ra NU. Wong anyaran. Itu bukan penerus Wali Songo. Stop. Mesti ora santrine Mbak Khalil. Ini santri ini bakulnya udah mungkin ngunuh itu. Kalaupun begitu berarti santri sih udah tahu nggak. Jadi kalau sudah peradaban ro'iyah ini sudah dimulai dari tahun 1300, peradabannya sudah ro'iyah, sudah pura-pura kafir-kafir enggak. Karena para wali, para ulama masuk sini tahu Arab itu satu bangsa, Eropa satu bangsa, tapi kita ini puluhan bangsa. Cara mengelolanya berbeda. Hasilnya apa? Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita mampu menjadi puluhan bangsa dipikul satu negara, kesatuan republik itu bisa. Karena majelis ini yang menentukan siapa yang akan jadi pemimpin. Pemimpin di dalam Islam ini representasi wasi'a kursiyyuhu samawat. Maka kedudukan seorang pemimpin disebut kursi. Loh, ini kan iki Quran didul. Iki Quran umat. Ini yang kadang orang nggak ngelihat. Dipikir Indonesia ini dibangun dengan struktur yang berbeda. Anda Islam semua. Jadi ini sampai pengen mencari negara paling Islam di dunia, cari ke Indonesia. Nah, wali ini bekerja. Bagaimana ini disandarkan kepada Allah, manusianya titipkan, tafa'ulkan namanya pada sebutan Rasulullah yang disebut ra'iyya, dititipkan semua. Nah, karena dulu yang bekerja ini para wali, Sunan Ampel punya murid Datuk Ribandam geser ke Sulawesi, punya murid Aryo Abdillah geser ke Sumatera, punya murid namanya Katib Dahyan geser ke Kalimantan, membangun pusat peradaban-peradaban baru dengan peradaban ra'iyya, peradaban musyawarah, peradaban majelis, peradaban kursiun. Karena ini dulu daerahnya para wali, Belanda datang diusir bareng-bareng, Belanda pergi bersatu dalam wilayah. Apa wilayah? Daerahnya para wali, bukan jazirah tapi wilayah. Dan bahasa itu tertuang dalam bahasa resmi negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Ini kok bawa undang-undang negara togut ini gitu. Nah itu, nah ini yang kadang kita lupa, sebuah struktur besar dibikin oleh para ulama. Inilah maka kita kalau ada yang nanya, kok bisa? Jadi biasa aja dulu, para wali masuk sini, waduh ini orang Jawa, orang Madura, Hindu semua, maka untuk sementara nggak usah pergi haji, dilarang pergi haji orang sini, karena kalau pergi haji khawatir konslet. Di sini tidak boleh ke candi tumpuan batu, khawatir sampai Mekah kaget karena Ka'bah juga tumpuan batu. Di sini nggak boleh pakai air suci, ternyata sampai sana ada air suci jam. Di sini tidak boleh Linggayoni, sampai sana ada tugu batu namanya Jabal Rahmah. Di sini perjalanan suci pakai kain selimpang warnanya kuning, sampai sana selimpang warnanya putih. Setelah kain selimpang dilepaskan, maka kemudian urusannya rambut. Yang sini digundul, sampai sana tahal wobodo. Daripada konsep untuk sementara enggak usah pergi haji, cukup sholat di masjidnya masing-masing, Jumatan 41 kali tidak putus. Makanya orang Jawa Madura waktu itu hajinya ke Gunung Merapi di Yogyakarta, karena satu-satunya masjid di tanah ini waktu itu masih ada di Yogyakarta, tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Ngene iki nek ora dibuka iki sakon selesai. Loh, itu baru setelah bisa semua paham boleh pergi haji ke sana. Jadi kalau para ulama dari kira-kira yang mengganggu, hilang dulu sampai nanti muncul dengan sendiri. Tapi bekerja, LNO itu bekerja membangun bangsa. Yang lain tidak sedang bekerja, malah mereka sedang menjadi penonton pembangunan bangsa. Sekali gitu kritik sana kritik sini, negara gagal, negara ini, lu ini kan Bapak jelek, punya Pancasila jelek, punya Merah Putih jelek, punya Panglima jelek, punya Presiden jelek, sehingga hampir raimu dong ini. Jangan gitu, ini kita menghadapi orang-orang yang sedang tidak bekerja, kita menghadapi para komentator yang tidak sedang main sepak bola. Karena apa? Mereka baru datang. Mereka barusan datang. Seandainya mereka enggak kesini enggak ribet. Kenapa? Mereka baru datang dari sana. Hizbut Tahrir baru datang setelah di mana? Ditolak oleh orang Filistin, padahal dia berdiri di Filistin. Ikhwanul Muslimin sampai sini setelah ditolak oleh orang Mesir. Salafi Wahabi ditolak oleh orang Afghanistan. Begitu kesini bikin macam-macam, ditolak sama Banser. Disadu korban setolak sama NU. Makanya NU gak pernah kaget dong, kita dari awal ngaji Allah. Jadi NU hafal NU itu dari dulu gitu. Oh begini, wali dulu begini, oh begini, ini gak ada yang aneh kan gitu. Puasa kok ribet? Ya sudah, orang sini puasanya lebih ribet. Karena orang sini tidak khusyuk kalau puasa, orang Arab khusyuk karena keluar rumah lihat padang Pasir, siapa yang mau makan pasir? Orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, makanya daripada kamu gak khusus tidur aja. Dalilnya Pak Kiai, naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya seharian tidur terus, kiainya kesepian, akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Ini biasa aja. Makanya kalau bulan puasa dardor-dardor, gak usah ribut, karena mercon bagi orang Madura adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah ini dari dulu sudah biasa ditempuh. Hari malamnya dok, haji terlalu lama ngantrinya, 26 tahun. Makanya biar hatinya lega, nempelkan gambar Masjidil Haram. Setelah daftar latihan dulu di alun-alun Bangkalan, lama saja. Niatnya beneran, ikhramnya beneran, Ka'bahnya triplek. Ini kan biasa di namanya manasik haji. Begitu berangkat diantar oleh 5 bis. Kemana? Ke asrama haji Sukolilo. Yang pergi haji diantar masuk asrama, yang ngantar belok ke kebun binatang Surabaya. Jadi kita itu sudah seperti itu dari dulu, itu wal jamaah yang lama. Dari dulu kita terlalu jauh gak kenal Rasul. Lu yang tahu ya sahabat, sahabat itu tadi assalamualaikum ya Rasulullah. Kita gak ketemu, kita ketemunya ulama. Cuman diajarkan innallaha malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sholawat gitu aja. Nah makanya orang-orang ini pakai sholawat, namanya sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an. Celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celana an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Nah sholawat belum dipakai, begitu dipakai sholawatan. Tahlil belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin belum dipakai, kalau dipakai yasin. Nah, aku mau tahlil, tapi tahlilan gak mau, berarti kamu punya celana, gak mau celana. Jadi jangan ditarik dalilnya tahlilan di mana, ya gak ada dalilnya, tahlilan itu bahasa Madura kok. Karena akhirannya an. Loh, makanya sholawat-sholawatan. Tapi bagi orang yang sholawatan, hasilnya berbeda dengan orang yang mengerti sholawat. Sholawatan menghasilkan mahabbah lah, itu yang berbeda. Makanya orang yang tahu sholawat gak mau sholawatan, ngerti sholawat gak tahu cinta Rasul, gak ngerti. Tapi kalau santri sholawatannya tergantung, muridnya ulama macam-macam. Kalau yang bodoh-bodoh di Jawa ya, Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dino ne Senin rolas mulut tahun gajah, itu di desa kan gitu. Itu kalau di desa. Nah kalau yang santri-santri ya diajari dengan cara santri. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban jantar husaini, marhaban, marhaban. Nah yang santri, yang seneng durar ya, assalamun mustamilun kullahi liya tajandat sallallahu alaihi marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Muda, yang tua ya. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Tua, yang seneng terbangan ishari ya. Tanah kal, ishari. Yang ibu-ibu muridnya ulama, yang penggemar dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi asyar anak capek-capek, duhai Zena ya pengantin baru, untuk mengingatkan secapek apapun ini hasil pengantin baru. Makanya itu biasa. Yang seneng India, Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Loh makanya ulama ini muridnya macam-macam, maka sholawatannya macam-macam. Biasa aja karena Nabi ini wal jamaahnya beda-beda. Yang di Sunda sana, ya Rasulullah salam, assalamun alaik. Ya Rafi'an syani wa al-fataya jirata radal alami ya hayal ju aslilin macece. Nah ya bunda, orang Banjarmasin, ya Rasulullah wa salamun alaik wa alaik ya rabbi ajani wa dawad fataya ce radal alami ya hayal ju ya hayal ju diwal karami kota baru gunungnya bamega bamega. Yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, angelia numpak perahu layar. Lo kan ini cowok. Nah ini di dinamika ini hanya ada di kalangan aula ulama, yang bukan muridnya ulama gak ngerti kayak begini. Makanya sering protes sekarang, apa sholawat kok berbeda-beda, ada joget, ada apa. Gus Dur, ahli syair, ahli bahasa Arab, bikin lagu sholawat dan dangdut. Astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi zidani. Amalan salihah, Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Loh, itu Dalailah yang nyanyi, perintah ilahi dulunya, yang ngarang Abdul Qadir sama Ahmad di grupnya Awara. Makanya karena yang ngalang lagu bagus-bagus, ya lagunya bagus. Dan sekarang yang ngarang bikin pusing aja itu kepala kita. Di mana? Kemana? Ini lagu dari awal sampai akhir nanya. Nyampe Ayu Ting Ting ini suaminya hilang, nggak tahu. Atau ada lagu itu nggak ada suaranya, pokong tok lagunya Mbak Inul. Ini goyang setan, ini goyang iblis. Ya enggak apa-apa, cuman Gus Dur tok. Enggak apa-apa Mbak Ibu, gitu aja kok repot. Semua orang marah, dasar Gus Dur liberal, Gus Dur Yahudi. Semua marah. Saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim, Gus, bawa Gus Dur ke Cirebon. Kita tanya maunya apa. Ya sampailah saya ke Cirebon sama Gus Dur, Gus mau diadili, Gus. Enggak apa-apa, suruh nanya kenapa. Gus, Anda mengatakan goyang ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah goyang, Gus, pantatnya keplek gini begini begitu, penuh syahwat, kok gak apa-apa bagaimana? Gus Dur dengan senyum, lah apa sampean lupa kalau aku udah gak lihat. Lah itulah sholawatan, makanya indah sholawat itu. Wayang gak bisa, wayang itu punyanya orang Jawa, pakai bahasa Indonesia rusak. Om bumi kuncang kancing langit kelap-kelap, om bumi berkuncang kuncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Lagu Jawa jelek, Indonesia lemah panyuku. Indonesia tanah air ringkok. Adzan itu juga gak bisa dirubah, makanya gak ada kiai rubah-rubah adzan. Gak ada. Iyalam sholat. Itu adzan. Ganti dangdut rusak. Iyalam sholat. Iyalam sholat. Rusak. Nah inilah karena diajarkan dengan cara seperti ini, maka santri-santri ulama, anak-anak NU nggak pernah kaget. Karena apa? Mampu menghayati sehingga cinta pada Rasulullah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Makanya kalau kedatangan Habib, saya saking senengnya walaupun nggak ngerti. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad. Bisa menirukan gogok-gogoknya itu. Kalau depannya taruhan saya berani, sama Habib saya berani taruhan kalau depannya bagusan saya. Tapi pas gogok-gogoknya itu nggak bisa. Wah itu sulit bener itu. Nggak bisa. Udah latihan saya cari guru kok gogok-gogok keluar. Itu emang suaranya nggak bisa digantikan siapa-siapa. Depannya taruhan saya berani, jurinya Gus Riza juga berani saya, tapi pas gogok-gogoknya itu Gus Riza nggak bisa. Lah orang kita karena cinta, walaupun nggak ngerti, kan nggak ngerti artinya apa, sampai ngerti artinya nggak ngerti, tapi seneng karena dibangun karena kecintaan oleh para ulama. Akhirnya dateng. Coba kalau ngerti ya nana, ya nana, tapi karena nggak ngerti ya nana, muncullah fenomena sholawatan pakai bendera ngerti. Makanya kadang gendero slang ya naik, iya sepak bola naik, gendero Coca-Cola juga naik. Nah seiring dengan itu yang lain ribut, itu sholawat guru berlebihan, musyrik. Bob, jangan komentar. Ini masalah cinta. Ini masalah mahabbah. Sayyidina Abu Bakar joget, kita biasa aja. Dari dulu cinta itu memang ekspresinya indah. Ya nana. Ini kita ketemu kekasih kita dari Jawa aja, yes. Ya nana, biasa aja dari dulu cinta begitu. Dan cinta itu memuji-muji, anta Syamsun, anta Badrun. Jangan kau bilang berlebihan, cinta itu memuji, anta Syamsun, anta Badrun. Kekasih kita, dek, wajahmu seperti purnama. Biasa aja, walaupun jerawat dong. Cinta itu memuji. Dan cinta itu berlebihan dari dulu, bahkan seperti musyrik. Kalau ada ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, kamu bilang musyrik, maka kamu akan musyrik setiap hari kalau jatuh cinta. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Musyrik itu, sehari gak ketemu masa mati. Yang bikin mati Allah, bukan gak ketemu dia. Musyrik kau. Kalimat cinta itu dari dulu memang aneh. Kenapa? Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kamu bahas ribut kamu sama bapakmu, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim. Gak bisa, ini bahasa mahabbah, bahasa cinta. Rumairama jatuh cinta, pacarnya mati, kalimatnya musyrik bikin lagu. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ya Allah aja lo ribut. Dari dulu cinta itu emang aneh. Kan gitu. pacar hilang, bukan di SMS, bukan dicari, nanya Allah. Masa pacar hilang aja melibatkan Allah? Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Coba. Gule ya, masa pacar hilang tanya Allah? Kalau tapi cinta, nggak usah ribet. Kalau cinta dari dulu begitu, nggak kan? Makanya Rabi'ah al-Adawi ya, ketika jatuh cinta sama Allah, nggak ada yang berani menirukan. Wong itu kalimatnya serem. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku nggak butuh. Berikan pada musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga nggak butuh. Berikan sama kekasih-kasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku ibadah karena aku rindu sama engkau ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Yang mana ada berani bilang begitu? Gak berani. Makanya yang mampu menggambarkan kalimat cinta terbaik di dunia, yang mampu menggambarkan betapa kalimat cinta itu berlebihan, namanya Ibnu Katsir. Dalam kitab Qishatul Anbiya menceritakan tentang seorang burung, seekor burung namanya manuk keti. Ini kan manuk emprit kalau di Jawa, kalau di sini manuk kedi. Manuk kedi ini, burung kedi ini jatuh cinta, merayu kekasihnya itu di samping singgasana Nabi Sulaiman, dan dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa kedi. Si kedi ini, kedi laki-laki, dek kedi apa mas kedi? I love you. Kedik perempuan ini jawabnya sepele. Ah, pret. Si kedik laki-laki ini kan langsung marah itu. Lelakiannya merasa dicampakkan itu, langsung dia berdiri. Dik kedik, aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini manuk keti yang cuma segini itu. Ya Nabi Sulaiman dengar gitu kan cekiki ya. Waladi keti lambemu. Ini manuk keti itu bilang, ya Sulaiman, jangan begitulah. Aku memang kecil, gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu mesti ngerti dong, inilah kalimat keti kalau lagi jatuh cinta. Nah ini kan ulama menggambarkan betapa indahnya perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Loh makanya akhirnya Islam di Indonesia tumbuh seperti ini. Gak kaget sama sekali, kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaahnya santri tidak pernah terputus dari sejarah yang panjang. Ketemu siratal mustaqim, tidak pernah melupakan siratal ladzina an'amta. Yang lain langsung ngelompat ke sini, ngelompat ke sini, konslet semua sekarang. Lalu untuk ngono NO, nggak kaget. Kita ini bangsa perjalanannya panjang. Orang belum ribut masalah agama, Indonesia sudah ribut masalah agama di Nusantara tahun 825 antara kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha di Jawa Tengah sana. Bangsa Hindu di bangsa Sanjaya, bangsa Buddha di bangsa Shailendra, perang berebut kebenaran. Sampai orang Hindu gak ada yang mau jadi raja, takut perang. Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang bergelar Resi Gunadarma. Yang Buddha semakin keras, Shailendra bangsanya dipimpin oleh namanya Garung atau Semaratungga, perang luar biasa. Sampai akhirnya perang itu berhenti, mereka ingin bangun candi, gak bisa karena gak punya arsitek. Akhirnya dapat arsitek orang Hindu namanya Panuku, dibangunlah candi Buddha oleh orang Hindu. Akhirnya ada candi Buddha bernuansa Hindu namanya Candi Borobudur. Setelah itu anak Raja Buddha jatuh cinta sama Panuku namanya Pramodawardhani. Menikahlah antara anak Buddha sama anak Hindu. Akhirnya rukunlah dua kerajaan ini. Setelah itu Raja Buddha diganti oleh orang Hindu namanya Panuku bergelar Rakai Pikatan. Setelah itu candi berdiri, yang Hindu dibikinkan candi Prambanan. Habis itu rukun Balaputra Dewa pindah ke Palembang bikin Sriwijaya, gak lagi ribut masalah agama, Sriwijaya menjadi besar. Pindah ke timur dipimpin Sindok, tidak lagi ribut masalah agama, Singasari menjadi besar. Zaman Majapahit dikuatkan kembali antar perbedaan dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu saling jaga antar anak bangsa. Makanya kalau ada banser jaga gereja, itulah salah satu warisan asli bangsa Indo. Oh, coba salah-salah no makane. Islam datang dengan walaya khudu ala ko'amil miskin. Kita sudah punya mekanismenya, namanya makan gak makan pun kumpul, lahir makan, mati makan. Tetangga masuk rumah sakit gak bisa mangap ya, dikasih makan. Karena kita makan gak makan kumpul. Makanya kalau ada orang mati sampai 7 hari ngumpul ya dikasih makan. Kalau kamu menolak ini dan mengolok-olok ini, berarti kamu bukan asli Indonesia. Ini susah. Ini loh. Makanya lo itu gak pernah kaget dengan apapun. Kalimat kafirnya dari dulu sudah hilang kayak gitu itu. Tapi kan orang menghilangkan nggak punya dasar. Lo sekarang dibikinkan dasar malah marah. Ini kan aneh tuh. Ya makanya itulah. Nah apakah kemudian hal seperti ini cuma ada di Indonesia? Enggak. Negara manapun yang terinfeksi hal-hal seperti itu marah juga. Ini kita ini bersatu dalam perbedaan, punya bendera yang mewakili seluruh anak bangsa namanya merah putih. Dulu pengen bikin merah putih itu aja perang sama Belanda. Belanda masih marah, merah putih ditaruh di atas rumah. Masih curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa. Belanda masih curiga besok datang membawa makanan. Begitu makan bersama, oh cuman mau makan. Makanannya habis, tiangnya tebunya mengering, padinya mengering, pisangnya rontok, kelapanya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Ini cara nenek moyang kita melawan Belanda. Makanya ketika Belanda kemudian menambahkan biru di Surabaya, disobek sama santri-santrinya Bakhalil, santri-santri Kiai Hasyim. Hasilnya apa? Perang besar terjadi di Surabaya. Ribuan nyawa hilang. Jadi merah putih dulu itu minta nyawa. Sekarang merah putih hanya minta kita angkat tangan. Kau bilang musyrik. Ini pasti zaman perang nenek moyangmu bandar dadu. Nah gitu loh. Ini ya Allah, ini sedih dengan akhir-akhir ini. Insyaallah ini yang benar bendera tauhid. Kata siapa itu bendera tauhid? Dari dulu la ilaha illallah sudah dipakai oleh orang NU. Untuk apa? Untuk nutup kalau ada orang mati. Itu sudah diletakkan untuk nutupi orang mati. Kalimatnya sudah setiap hari dilantunkan dalam tahlil. Jadi orang NU kalimat la ilaha illallah sudah diletakkan di tempatnya masing-masing. Yang baru datang belum ngerti cara meletakkannya, maka dibawa kemana-mana, mau ditaruh di mana ya. Begitu kita pungsung-pungsung, itu ini bendera tauhid, kamu anti ini, anti la ilaha illallah. Kata siapa? Kami tahlil pakai la ilaha illallah. Tapi kamu anti? Enggak. Kalau urusan bendera kami tidak terima, seperti kami tidak terima bendera Palu Arit. Tapi kalau pesawat tetap pakai arit, pergi lukang tetap pakai palu. Ini Indonesia sudah berjalan sekian lama. Tiba-tiba ini ada yang baru datang. Ini orang baru belajar sebenarnya. Makanya akhir-akhir ini lama-lama saya kok merasakan semua akan jadi NU pada waktunya. Ini sudah terlihat, yang dulu anti Sayyidina sekarang sudah mau. Iya, karena dulu pakai apa? Pakai alasan ikul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, semua manusia sama, bedanya karena wahyu. Akhirnya mereka keliru ketika menafsirkan Rasulullah dapat wahyu usia 40, berarti sebelum 40 Rasulullah manusia biasa, tersesat wa wajataka dhalam fahada. Rasulullah meninggal usia apa? Meninggal di usia 63. Terakhir menerima wahyu adalah Haji Wada. Setelah Haji Wada berarti Rasul meninggal sebagai manusia biasa, maka kuburannya boleh dibongkar. Akhirnya konslet memahami itu. akhirnya sekarang mau, tapi masih belum Sayyidina, tapi baginda Nabi Yina Rasulina gak apa-apa lah, yang penting jangan mati. Itu aja ila ruhi, gak mau dulu, sekarang mau, semoga arwahnya. Sama aja nasi tumpeng gak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam utuh gak mau, tapi suwiwi kok mau. Suwo gak mau, rukyah mau. Terbang gak mau, alat musik gak mau, tapi mulut mau tuh mau, namanya nasyid. Ini lama-lama jadi NU. Makanya mereka selalu mengatakan, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kami cuma menjawab, kembalilah karena kamu pernah pergi. Aku belum pernah kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Nah, ketika ini sudah diselesaikan sama NU, saatnya membangun bangsa. Makanya bangsa ini pernah dibawa ke kiri oleh PKI gagal, ke kanan oleh Masyumi juga gagal, karena bangsa ini takdirnya di tengah, dan NU konsisten di situ. Malaysia sudah memulainya, seluruh gerakan radikal yang mengganggu bangsa, yang mengganggu kepentingan bangsa, singkirkan. Akhirnya masa depan Malaysia tertib sekarang. Nurdin Entop singkirkan, masuk lari ke sini singkirkan. Sekarang Malaysia punya slogan besar, bangsanya diserahkan kembali kepada anak Melayu, namanya Si Upin dan Si Ipin. Serahkan. Si Upin dan Si Ipin dari kecil harus tahu bahwa bangsa Malaysia nggak bisa lepas dengan ras India, maka dia dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Malaysia nggak bisa lepas dengan ras Cina, dari kecil dikenalkan dengan tokoh namanya Mei. Nggak pernah bisa lepas dengan ras Indonesia, kenalkan tokoh namanya Susanti. Tapi itu semua harus diatur oleh yang namanya Cikgu. Artinya semua tergantung pendidikan. Dihebat bangsa sebelah ini. Kita malah untung ono N. Bangsa Amerika nggak boleh malu ketika dia kalah di Vietnam. Ditutup untuk kebanggaan bangsanya dengan film yang sangat legendaris, Rambo 1-5. Amerika nggak boleh malu ngambil spiritual dari Jepang, bikinkan American Kung Fu, American Ninja. Agar nggak malu dengan Cina, bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu. Duh. Coba, film terakhir samurai dari Jepang namanya The Last Samurai dengan tokohnya Tom Cruise. Duh, coba ayo. Jepang gak boleh malu pernah terlibat pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji, agar bangsanya tidak malu. Tutup dengan cerita anak-anak yang luar biasa berjudul Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Loh, itu makanya ini bangsa sedang bergerak membangun bangsanya masing-masing. Lo kok kita malah bangsa kita bangsa pada kowe yang bodoh. Inilah, makanya kita santri konsisten di tengah-tengah teman kita kawal. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Sampai kapanpun, berada dimanapun, namanya manusia adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terbaik kita ini. Ya, ini. Amma ba'du. Nah, ini baru mukadimah. Belum mulai. Saya ini baru lama batu, belum mulai ya. Kali tadi kiai kalau ngaji kan ada lama batu. Tadi sudah lama batu belum ya? Saya ini baru lama batu. Belum kotima. Sekarang mana ada bangsa seindah kita? Ada, saudara. Saya ini barusan keliling dunia kemarin dari Australia. Itu negeri panasnya 45 derajat. Sekarang penembakan yang ada di New Zealand. Itu 41 meninggal. Kenapa? Enak kita di sini kuat, bisa semena-mena. Yang di sana lemah, dikorban di sana. Jadi seperti balon tekan di sini meledos di sana. Makanya jaga ukhuwah itu tidak mesti kemudian ribut di sini. Pikir yang di tempat sana. Kamu menang di sini, saudaramu mati di sana. Pikir ini loh ukhuwah. Umat Islam enggak bisa sok-sokan. Hancurkan Yahudi. Hancurkan Nasrani. Waduh, susah kita ini. Oh, kita ini cuma dikasih tahu sama Rasulullah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan di situ nakira. Khairan itu kalau nakira maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia enggak mungkin sempurna. Makanya kebaikan manusia enggak bisa berdiri sendiri. Malam hari ini yang paling baik siapa? Kalau manusia itu bisa berdiri sendiri kebaikannya, kita coba siapa malam ini yang paling baik? Ya pegang mic dong. Berarti saya sama Gus Rina yang paling baik yang pegang mic. Tapi kalau sekarang pas ini saya yang pegang mic, dikasih minum Gus Rina, enggak satu, saya dua. Jadi terlihat saya yang paling baik, semua lihat ke sini nih. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya lah yang paling baik, karena kebaikan saya nggak terlihat kalau tidak ada PCNU yang bikin acara. Kalau sudah seperti itu, royoan baik siapa coba? Yuk, baik saya kata panitianya. Kalau panitia nggak bikin acara, ya penjelengan nggak bisa terlihat baik. Saya juga bisa balas kalau saya nggak datang, jelek acaramu. Ya tapi kan saya yang bikinkan panggung. Itu dua itu udah ributnya luar biasa. Siapa yang paling baik? Enggak bisa. Kata panitia, ya saya yang bikinkan panggung. Kata ya saya. Itu baru dua udah ributnya kayak begitu. Terus tambah tiga lagi, kalau kebaikan itu tambah lagi. Itu yang protes sampean, ya karena kita Gus jadi baik katanya kan gitu. Coba kalau kita enggak datang, itu pengajian bukan pengajian namanya. Apa? Cekson. Lah kalau gitu ini gak ada yang datang di sini, apa ini namanya pengajian? Ya enggak, ini namanya check on. Lo check on aja. Lu, ya. Yang di situ ribut lagi. Yang baik kita, apa yang gelar tikar? Padahal yang gelar tikar nggak sholat duhur. Tahu sudah. Makanya kalau orang baik itu jangan merasa paling baik, karena baik nggak bisa berdiri sendiri. Kita haji itu kurang baik apa, tapi yang menyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Kalau gak ada orang Yahudi bikin pesawat, renang kamu sampai sana. Orang Madura itu kan suka tersesat. Sampai di Thailand, ditangkap sama polisi Thailand. Hei, kamu tahu kamu melanggar peraturan? Nggak tahu, Pak. Ini negeri Thailand, kamu melanggar teritori? Nggak tahu, Pak. Wong ikannya saya kejar dari Sumenep. Orang Madura ditangkap polisi di lampu merah. Prit, kata polisi. Siapa? Kamu tahu melanggar? Tahu, Pak. Itu lampu apa? Lampu merah, Pak. Tahu artinya? Tahu, Pak. Merah apa artinya? Berhenti, Pak. Hijau, jalan, Pak. Kuning, hati-hati, Pak. Loh, kamu tahu kok kamu melanggar, kenapa? Ya karena saya nggak tahu Bapak ada di situ. Nggak tahu Bapak ada di situ. Tahu saya Bapak ada di situ. Itu suka gitu. Itu dulu Kiai Zawawi yang cerita ke saya. Ya Imron. Orang Madura pergi ke Jakarta naik bis. Di Jakarta itu kalau bis itu kan ngebel ini, tet yang turun, tet turun. Orang Madura hebat, orang Jakarta bis sebesar ini remnya ada di atas. Dia maju gitu, dia maju. Dia tet itu, silakan turun. Oh enggak, saya cuma coba rem. Saya cuma coba rem. Tadi orang Madura di Lampung, ini cerita saya, cerita orang Madura di Lampung. Kalau lomba solawatan, orang Madura itu kan suaranya bagus, tapi selalu kalah sama orang Jawa. Jadi setiap lomba itu kalah, lomba kalah. Orang Maduranya datangi jurinya, juri, apa? Kok kita ini selalu kalah, kenapa? Kita kan suaranya bagus, masa kalah? Ya karena orang Jawa itu kalau solawatan ngelik-ngelik, ngelik itu suara gini, itu namanya ngelik. Itu ngelik. Akhirnya dia pulang, kita tahu rahasianya. Kalau mau menang sama orang Jawa harus ngelik. Akhirnya begitu lomba, udah kita siap ngelik. Tantun salatullah li salamullah li ana apa hali. Itu dulu berarti setiap sama Gus Dur itu biasa cerita kayak begitu sulut-sulut. Ya Allah Akbar, jadi indah kan ya. Ya gini, saya itu kadang-kadang sedih. Gini indahnya kita ngaji sampai malam sekikian, kok tiba-tiba ada sekarang ini pemerintah negara sedang melakukan kriminalisasi ulama. Kriminalnya di mana? Kita bisa ngaji suka-suka kok negara kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama di mana? Ulamanya yang kriminal. Bagaimana negara kriminalisasi ulama? Negara itu kemarin ngundang saya, kiai yang tampangnya kriminal. Gimana sih? Agak jangan ditutup-tutup deh. Ini Indonesia luar biasa. Kalau Pak Jokowi jadi azan tidak ada. Sudah 5 tahun jadi presiden, azan masih ada. Loh itu makanya jangan, ini calon presiden ini dua, jangan diolok-olok. Siapapun yang jadi presiden, dialah putra terbaik bangsa Indonesia. Tapi karena saya ini Surya, ya saya mesti dukung roh Islam saya. Kalau nah, Surya, oh ini Surya lele, ini Surya tuh. Ya saya mesti, saya punya roh Islam ya. Ya, ya kalau nggak suka ya nggak suka aja. Saya penting sudah ngomong. Jadi ya, ingat ya. Islam. Ini ngaji NU, jadi makanya indah lah NU itu indahnya di sini. Dunia sedang mengandaikan kalau nih saat dunia Islam NU kabeh rukun rukun kan dunia. Oh rukun loh. Lumu jadi NU itu kan paling enak tarweh, paling enak tarwehnya NU. Lu kan NU kan tarwehnya 20, yang lain kan 8. Gak usah ribut tentang dalil siapa yang benar siapa yang salah. Nah 20 benar, 8 benar. Bener lo gak tarwe aja bener. Tapi kiai milih yang 20, kenapa? Lebih aman. Besok kalau di akhirat yang bener 8, NU punya sisa 12. Nah kalau nanti yang bener 20, yang kurang 12 cari di mana? Coba ya. Kita ini orang bodoh di kampung, jangankan ketemu malaikat, ketemu polisi aja takut. Makanya kalau ditanya polisi juga nggak bisa jawab, apalagi ditanya malaikat. Maka minta diajari kalau mati namanya talqin. Nah talqin ini mengajarkan kalau kita mati. Nah nggak usah ditanya nyampe apa nggak, ya nggak ngerti. Yang ngerti siapa? Yang mati itu. Nah kamu pengen ngerti? Mati yo. Ini sederhana kalau orang itu nggak sadar. Terus jadi orang itu kan enak, setiap hari dapat kiriman doa. So apa aja yang setiap hari wa ila jami'il muslimin awal muslimat wal mu'minin awal minat al ahya'i minhum wal amwat, dapat setiap hari Fatihah bagi orang NU bisa dibagi. Ada yang mengatakan Fatihah kok dibagi orang sedunia gak nyampe, ya jangankan Fatihah, tinju aja nyampe kok. Di syuting satu orang di Las Vegas kirim ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung bagiannya sama, jamnya sama. Makanya kalau ada orang mengatakan Fatihah tidak bisa dibagi, ini pasti gak punya TV. Ini enak, ya Allah, enak. Sampai bodoh gak bisa ngaji ikut NU enak, karena kiainya open. Setiap sore muter kaset di masjid, akhirnya gak bisa ngaji denger. Kalau mati ditanya, mana kamu ngajimu? Gak bisa baca ya Allah. Lah terus Quranmu di mana? Di telinga. Lah kok di telinga? Kan pernah dengar kiai saya kan rajin mutul speaker. Cek itu telinganya. Oh ya ada. Ya udah telingamu masuk surga. Aman kok itu yang lama. Sampai enggak bisa ngaji, tapi bisa ikut pengaji. pengajian terus duduk ini terus tidur. Habis tidur begitu besok urusan tanya pahala ngaji, mana pahala matamu? Habis ya Allah. Lah kok habis? Oh ngabir ngaji, habis ngaji lihat orang naik motor jengking. Wow, habis. Berarti pahalamu kira-kira di mana? Katanya di pantat masih ya Allah. Hitung wa tasyadu arjuluhum. Oh iya pantatnya masih ada. Udah pantatmu masuk surga. Ini menjadi enak. Astaga ya Allah. Apa aja tersedia. Gak bisa zikir. Tak tak ilah. Dengar akhirnya bisa meniru. Mana yang lain? Aman lah itu untuk orang bodoh kita ini aman. Saya ini orang bodoh makanya milih N. NU aman aman. Astaga. Siapa itu kiainya sarungan bisa dikandoli kalau sarungan gak mungkin dilepas sampean karena kalau sama ditendang tarik aja nanti copot. Nah kalau pakai celana ditarik-tarik ya lepas sampean, maka enak ikut kiai sarungan. Kalau ditarik nyan nyantar ya udah ya ikut yo. Makanya banser ini termasuk yang gandolan kiai dan masuk surganya lebih dulu besok daripada kiainya. Lah iya banser itu masuk surganya duluan, mau ngecek lokasi kok. Habis ngecek lokasi keluar lagi. Lalu makanya, ya Allah gitu. Lalu makanya cepat atau lambat, nggak ada yang bisa nandingin itu. Ini. Sekarang sudah 100 juta lebih organisasi yang menamakan Nahdlatul Ulama hari ini sudah menjadi organisasi terbesar di dunia. Isinya ya kayak gini-gini ini orang yang itu ngajinya orang kampung. Kenapa ya? Dulu melawan Belanda. Belanda mengajarkan bagaimana menjadi orang baik. Kita punya prinsip kebaikan sendiri. Kita menggunakan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda dia bagian dari Belanda. Akhirnya Belanda yang ikut kita. Belanda pakai sarung, pakai celana, kita pakai sarung. Belanda pakai jas, kita pakai baju biasa. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Akhirnya Belandanya ikut. Itu kita pakai sendal, dia pakai sendal. Kita pakai sendal kayu, dia pakai sendal kayu. Akhirnya kita sendal kayu pentolnya satu. Akhirnya kita dikejar-kejar sama Belanda, lari ke kampung ke desa-desa. Makanya kalau NU berada di desa, kita tidak akan pernah malu karena itu adalah resiko dulu mempertahankan akidah dan sunnah wal jamaah. Udah ya, udah jam berapa ini? Jam 1. Ya sesuk meneh ya, kita sesuk lagi lah kapan-kapan lah kita lanjutkan lagi. Wong ini ngaji ini wong NU ya sing ngene ya ora serius-serius sama ora. Karena ternyata kita tidak kelasnya Sayyidina Allah. Ya mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang barusan dilantik jadi pengurus NU, saya doakan manuk klatik cucuke abang bar dilantik terus berjuang. Bukan manuk klatik cucuke biru bar ditalik bar dilantik terus turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak misalnya ada Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa huffana wal muslimin bi altafika al-khafiyyah. Allahumma kama jama'tana ala ma yurdik hul baynana wa bayn ma'asik. Allahumma waj'alna min al-mutahabbin fiik. اللهم اقطع كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا بالأغيار عنك رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا حامدا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاعة سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء محفوظا بحفظك وأمانك يا أكرم الأكرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انفع بعلماء هذه البلاد واجعل الخير على أيديهم وأيدهم بروح القدس واجعل الخير دائما ينفعون به العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا منا ولأرباب الحقوق علينا ولكافة المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Para hadirin kesopan majelis Syekh Nuruddin Atos Ibadu Enau kesopan mengenai sahur mengenai berkat. Thank you. Mungkin kena tangku. Siap ya. Hadirin dan hadirat di seorang guna puncak dari sejak acara rangkaian acara ini kita kalepon Maulana Syekh Zainuddin Al-Borok alon-alon berkalan hadir guru kita Maulana Syekh Zainuddin bin Zainuddin Al-Borok beliau putra dari Syekh Zainuddin Al-Borok dan juga Syekh Muhammad Thoriq dari Mesir. Seorang anak pun saja malam ahad sebukan datang ke alon-alon kota Bekalan, Mator Sunako. Salaman ge. Ambur dulu. Waalaikumsalam. Langsung guys. Ya. Atas kan sudah. Lumayan jam. Lumayan.